berpisah, jangan kau bersedih. Ini memang harus terjadi, apalah dayaku. Bukan salahmu. Bukan salahku. Kita ingin terus berdua, namun apa daya, engkau kini jauh dariku. Apalah dayaku. Bukan salahmu. Bukan salahmu, bukan salahku sayang. Apalah dayaku. Bukan